Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masuk pada ayat yang kedua. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma sahibukum ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Qala al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wa qala sahibukum, pada kalimat sahibukum yang maknanya adalah teman kalian, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, teman kalian tidaklah menyimpang, tidaklah tersesat. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan kepada orang-orang kufar Quraisy, Muhammad adalah teman kalian. Muhammad adalah teman kalian. Qala rahimahullah liyunabbihahum ala ma ya'rifunahu minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan peringatan, memberikan peringatan kepada mereka atas perkara-perkara yang mereka ketahui, atas perkara-perkara yang mereka kenal dari sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengenalnya minas sidqi, bahwa teman kalian itu adalah orang yang jujur. Wal hidayah, demikian pula dia adalah orang yang lurus hidupnya, orang yang lurus tutur katanya, perbuatannya. Wa annahu la yakhfa 'alaihim amruhu, dan sungguh perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tersamarkan pada kalian semua. Seorang yang terkenal kebaikannya, seorang yang terkenal kejujurannya, seorang yang terkenal amanahnya. Nah, dia adalah makhluk yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia berucap 'anil hawa, dari hawa nafsu. Ay laysa nutquhu sadiran an hawa nafsihi, yaitu apa yang dia ucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang keluar, tidak ada yang muncul dari hawa nafsunya. Semua tutur kata yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah itu kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan bahwa in huwa kembali kepada an-nutq, kembali kepada an-nutq. Naam, kembali kepada apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, fi umuriddin, pada perkara-perkara agama. Naam. Dan ada yang menafsirkan wa qila al-Qur'an. Yang dimaksud dengan dhamir huwa, in huwa, yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Naam. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari wahyu yang disampaikan kepadanya sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau sampaikan kepada manusia secara sempurna, secara penuh, tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ay la yattabi'u illa ma awhallahu ilayhi minal huda wattuqa. Nah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengikuti kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya berupa petunjuk dan juga berupa ketakwaan, fi nafsihi wa fi ghairihi, untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk yang lainnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya dan perbuatannya. Demikian pula beliau adalah seorang yang benar-benar menyampaikan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa dalla hadza ala anna sunnata wahyun minallahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Kita kembali mengingat maknanya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, dan tidaklah dia berucap dari hawa nafsunya. Nah, kecuali itu adalah, ataukah bukanlah itu kecuali وَحْيٌ يُوحَىٰ, wahyun yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ini menunjukkan bahwa sunnah, ya, sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemaparan-pemaparan beliau terhadap syariat Islam, rincian-rincian beliau terhadap agama Islam, semuanya adalah wahyun minallahi li rasulihi, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang datang dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bernilai agama. Semuanya bernilai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kamu, untuk engkau, Al-Kitab, sebuah kitab. Kitab yang ma'ruf, yakni Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau Al-Hikmah. Mal murad bil hikmah dalam ayat ini? Al-Hikmah hiya sunnah. Yang maksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, rincian-rincian terkait dengan ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali sedikit pun yang datang dari pribadi, penentuan-penentuan, penetapan-penetapan dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ma'sumun fima yukhbiru bihi 'anillahi ta'ala wa 'an syar'ihi. Dan benar-benar kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ma'sum, seorang yang terjaga dari kesalahan, yang berbeda dengan kita-kita ini. Nah, kadang ada kelirunya. Wa annahu ma'sumun, terjaga, fima yukhbiru bihi, dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang beliau sampaikan berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Li anna kalamahu la yasduru an hawa, karena ucapan-ucapan beliau tidak ada yang keluar dari hawa nafsu, tidak tercampur sedikit pun dengan hawa nafsu. Benar-benar ikhlas apa yang beliau sampaikan kepada umat nasihanil ummah, sebagai penasihat umat ini, pembimbing terhadap umat ini yang tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Wa innama yasduru an wahyin yuha, hanyalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul dari wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara al-muallima lirrasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah azza wa jalla menyampaikan, menyebutkan al-muallim, sosok yang telah memberikan pengajaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu yang telah memberikan pengajaran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa Jibrilu alaihi salam, yaitu Jibril alaihi salam. Afdalul malaikatil kiram wa aqwahum wa akmaluhum. Jibril alaihi salam adalah malaikat yang paling mulia di antara seluruh para malaikat. Wa aqwahum, dan malaikat yang paling kuat. Wa akmaluhum, dan juga adalah malaikat yang paling sempurna segala sisinya, sifat-sifatnya, penciptaannya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzu mirratin fastawa, di mana malaikat Jibril alaihi salam memiliki penciptaan, bentuk penciptaan yang sempurna, zahiran wa batinan. Naam. Faqala 'allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa, malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat besar. 'Allamahu, telah memberikan pengajaran kepada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ai nazala bil wahyi 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam telah membawa wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rasul dari Naam al-Malak, dari kalangan para malaikat, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari langit yang tertinggi, kemudian dia bawa menuju permukaan bumi, disampaikan kepada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di mana sifat Jibril alaihi salam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala syadidul quwa, malaikat yang kekuatannya sangat besar. Ay syadidul quwwati adh-dhahira wal batinah, di mana kekuatannya sangat besar, kekuatan yang tampak maupun kekuatan yang tersembunyi. Naam, qawiyyun ala tanfidhi ma amarahu Allah bi tanfidhihi. Demikian pula Jibril alaihi salam adalah sosok malaikat yang sangat kuat dalam menyampaikan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan. Tidak ada satupun yang luput dari Jibril alaihissalam dari ya amanah yang dia pikul berupa wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang luput ya untuk disampaikan. Qawiyyun ala isalil wahyi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat kokoh, sangat kuat untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa man'uhu min ikhtilasi syayatin lahu. Demikian pula mencegah, sangat kuat untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan syaitan mencuri wahyu yang dia pegang. Benar-benar wahyu yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari taghyir wa tabdil wa ziyadah, selamat dari penambahan, demikian pula selamat dari apa, dari pengurangan-pengurangan. Kemudian au idkhaluhum fihi ma laysa minhu, ataukah menyampaikan ataukah memasukkan padanya ya para syaitan, memasukkan padanya, pada wahyu tersebut, ma laysa minhu, perkara yang bukan dari bagian wahyu. Wa hadza min hifdzillah li wahyihi, dan ini adalah di antara bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk wahyunya. Ya, sampai pun ketika wahyu itu telah disampaikan kepada umat, kepada manusia seluruhnya, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjaga syariatnya. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjaga wahyunya, Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim telah tersebar di seluruh penjuru dunia dengan sekian cetakan, dengan berbagai macam cetakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Al-Quran tidak akan ada perubahan padanya, tidak akan ada penambahan padanya sampai tegaknya hari kiamat. Benar-benar Al-Quran dijaga. Al-Quran yang ada pada masjid ini sama dengan Al-Quran yang ada pada masjid yang selain masjid ini. Semuanya sama. Nah, ini adalah bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap wahyu yang disampaikan, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Sejak wahyu itu diterima oleh Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, benar-benar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An arsalahu ma'a hadzal rasulil qawiyil amin. Untuk disampaikan bersama ini, ya, bersama rasul ini, yakni rasul al-qawi al-amin, rasul yang utusan yang qawi, yang kuat, dan juga rasul yang memiliki amanah. Kemudian di antara sifat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Jibril alaihissalam, dzu mirratin, dzu mirrah. Apa maknanya mirrah? Naam. Mirrahnya penampilan, naam, ay quwwah, ya, ya quwwah, yakni kekuatan, wa khuluqin hasan, kemudian bentuk yang khalqun hasan, penciptaan yang bagus, wa jamalin zahirin wa batinin, demikian pula naam bentuk yang indah, yang maupun yang zahir maupun yang yang tersembunyi. Fastawa Jibril alaihissalam wa huwa bil ufuqil a'la. Fastawa, lalu Jibril alaihissalam istawa, sebagaimana yang telah disebutkan kemarin. Istawa di sini bisa jadi bermakna ala ataukah bermakna kamula. Naam, bermakna ala, yakni Jibril alaihissalam kemudian dia meninggi, ya, pada posisinya di langit. Ataukah bermakna kamula, artinya penciptaan Jibril alaihissalam adalah penciptaan yang sempurna. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada pada al-ufuq al-a'la, ufuq yang paling tinggi. Ai ufuqus sama' alladhi huwa a'la min al-ardi. Apa itu makna al-ufuq? Al-ufuq adalah, naam, yakni perkara ataukah tempat yang paling tinggi yang berada di bumi. Naam. Dan itu adalah pada as-sama'ud dunya, pada langit yang paling bawah. Fahuwa minal arwahil ulwiyyah, dan Jibril alaihissalam adalah di antara bagian ruh-ruh yang ada di ulwiyyah, yang berada di langit. Artinya Jibril alaihissalam adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati di langit. La tanalaha syayatin wa la yatamakkanuna minal wusuni ilaiha, di mana para syaitan mereka tidak akan menyentuhnya, dan juga para syaitan tidak akan mampu untuk sampai kepadanya. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita dengarkan dari tafsir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.